Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Para kabinet, menteri yang hadir dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Abad 8 Masehi ada seorang khalifah besar namanya Harun Ar-Rasyid. Dia ingin meningkatkan perdagangan dan investasi di negaranya. Tiga hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah integritas, kedua loyalitas, dan yang ketiga adalah sinergi ketuhanan. Tantangannya adalah ada begitu banyak orang yang membenci sang presiden. Maka kemudian satu saat ada ulama mendatangi Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan mengatakan, "Inni nasihun lak. Wahai presiden, saya akan menasihati Anda. Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf presiden. Nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya." Mohon maaf Bapak Presiden, jadi kalau ada ulama yang mulutnya keras itu sudah ada sejak dari zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, saat itu apa jawaban Harun Ar-Rasyid? "Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka." Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah memberikan petunjuk kepada Harun dan Musa, memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan kalimat faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kamu berikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lemah dan lembut. Artinya Bapak Ibu, pantaskah hari ini ketika kita memberikan kritikan kepada pemerintah, wabil khusus kepada presiden dengan cara yang kasar. Padahal Allah memerintahkan Harun dan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun sekalipun dengan cara yang lemah dan lembut. Maka kemudian yang terjadi apa? Ketika terjadi hate speech ditangkap polisi, kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Saya katakan, tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak Enggar ngundang Ustadz untuk ceramah pulang gak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Nah, kalau dikasih cuman sedikit isinya, pasalnya beda Pak, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Atas dasar itu Bapak Presiden mohon izin, saya membuat gerakan dengan anak-anak muda, gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Yang dari awal rencananya mau disupport sama Pak Bahlil, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum terrealisasi. Mohon maaf Pak Bahlil, saya tidak menagih tapi hanya mengingatkan. Kemudian yang terakhir, sinergi ketuhanan. Atas semua langkah presiden dan para menteri kabinet, ada Pak Luhut dan lain sebagainya, serta hari ini kita melihat Be Universe, tentunya ada sinergi ketuhanan. Atas semua ikhtiar yang kita lakukan, tentunya kita minta kepada Tuhan untuk membuat semuanya menjadi mudah. Karena dikatakan oleh Ibnu Athaillah, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Karena pada dasarnya manusia mampu bukan karena dia mampu, karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia mampu, seharusnya dokter badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaan menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya di Jogja punya teman dokter THT, malah dia budek. Artinya apa? Dia juga tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kerjaan kuli bangunan membaguskan rumahnya orang lain. Tapi faktanya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Untuk itu kita berdoa Bapak Ibu. Saya jadi ingat cerita seorang Gus Dur ketika ada kiai berburu ketemu harimau tembak. Ternyata harimaunya kebal, gantian harimau ngejar Pak Kiai. Begitu ketemu jurang, kiainya berpikir, saya harus tawakal pasrah sama Allah. Tangan diangkat, dia berdoa, "Ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah." Ternyata begitu matanya dibuka, macan tidak makan Pak Kiai. Pak Kiai bertanya kepada harimau, "Harimau, kenapa kamu tidak makan saya?" "Mohon maaf Pak Kiai, saya juga sedang berdoa." "Kamu doa apa?" "Allahumma barik lana." Doa makan kiai. Untuk itu mohon maaf Pak Presiden, saya sampaikan agak tergesa-gesa. Tadi pas pampres ngasih waktu saya cuma 3 menit Bapak, 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara Opening Investor Daily Summit 2022. Berikan kelancaran di dalamnya Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Tunjukkanlah kepada kami, wabil khusus kepada pemimpin-pemimpin kami, bahwa yang benar itu memang benar, dan pemimpin-pemimpin kami mampu untuk menjalankannya. Berikanlah kepada kami dan tunjukkan kepada kami, bahwa yang salah itu memang salah, dan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang indah ini aman, sentosa. Berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ya Allah, Ya Rabb, sesungguhnya kami mohon ampunan terbebas dari masalah dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga, dan harta. Ya Allah, tutuplah aib kami, tenangkanlah kami dari rasa takut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari arah murkamu, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atas. Aku berlindung dengan segala kebesaranmu, Ya Allah, agar engkau tidak menghancurkan kami dari segala arah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, tuntunlah kami menuju petunjukmu, dan jadikan amal perbuatan yang kami lakukan sebagai amal yang selalu dilakukan hanya karena mengharap ridhomu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Beli permen di Kota Medan, ada gajah minum susu. Pak Presiden yang gagah dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.